sehingga akhirnya Allah Ta'ala memindahkan penguasaan atas mereka daripada Nabi kepada raja-raja yang menyeh lagi tirani, yang menzalimi mereka dan menumpahkan darah mereka. Jadi kita tahu Bani Israel memang pada mula-mulanya dipimpin oleh para Nabi yang Allah SWT utuskan daripada kalangan Bani Israel. Tetapi apa yang berlaku? Mereka mula melampaui batas, mereka mula menumpahkan darah. Maka Allah SWT berikan kekuasaan, pindahkan kekuasaan dari para Nabi ke atas mereka, tukar kepada raja-raja. Tapi raja-raja yang zalim, yang menindas. Dan ini biasanya adalah satu balasan terhadap dosa mereka. Jadi begitulah, kalau kadang-kadang kita lihat kita di bawah pemerintahan yang zalim, yang kuku besi, yang menindas. Jadi kadang-kadang kita jangan lihat pemimpin tu saja, tapi kena lihat keadaan masyarakat, keadaan rakyatnya sendiri. Kerana mereka tentu sekali telah melakukan kezaliman, maka Allah SWT balas mereka dengan perkara yang ataupun jenis yang sama, iaitu mereka dizalimi oleh orang lain. Jadi kalau mereka ingin mendapatkan pemerintahan yang baik, maka caranya adalah mereka memperbaiki keadaan diri mereka sendiri. Rakyat perbaiki rakyat, diri rakyat, maka insyaAllah Allah SWT akan balas dengan memberikan pemimpin yang baik. Bukan kita tukar raja yang kita letakkan, ataupun kita apa ni, konon-konon tu kita naikkan raja lain yang lebih baik dan sebagainya. Itu biasanya tak jadi, sebab orang ni jahat, rakyat jahat, dia akan milih apa? Raja yang jahat juga, tak akan berubah. Jadi biasanya kalau yang baik tu macam mana dia nak? Dia tak ada korupsi, dia tidak ada penganiayaan, tak ada kezaliman. Tapi rakyat dia penuh dengan korupsi, maksiat dan penganiayaan. Dia tak lama lah kekal sebagai pemimpin. Itu logiknya. Jadi kalau bawah dia baik, insyaAllah dia boleh lama jadi pemimpin. Jadi demikianlah disebutkan oleh ulama. Kerana pada awal-awal Islam, pemerintah-pemerintah Islam terdiri daripada khalifah-khalifah, sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dan kita tahu bahawa sejarahnya amat gemilang, sejarah emas, di mana keadaan aman, damai, tenang, kemewahan melimpah ruah dan sebagainya. Bahkan Islam telah dapat apa? Telah dapat disebarkan lebih luas daripada kawasan yang asalnya. Tapi kemudian tahun demi tahun kita dapati bahawa keadaan berubah, masyarakat berubah. Mereka makin jauh daripada ajaran agama Islam yang benar, makin jauh daripada sunnah. Maka timbullah perkara yang diada-adakan, kemudian timbullah fasik memfasikkan, kafir mengkafirkan dan sebagainya. Maka berlakulah peperangan dan seterusnya. Maka kita dapati bahawa lepas itu pemerintahan berpindah kepada raja-raja. Kemudian ada raja yang mula zalim dan sebagainya. Bila ditanyakan kepada sebahagian tabi'in, kenapa kita tidak apa ni, kita tak ubah saja, sebagaimana kita ubah pemerintah tu kepada pemerintah yang seperti pemerintah yang lama, khalifah-khalifah yang baik-baik. Dia katakan tidak. Dulu Allah SWT berikan kita khalifah yang baik-baik kerana masyarakat, rakyat ketika itu adalah yang sebaik-baik masyarakat. Jadi kita tak mau ubah dengan cepat seperti ini, bahkan kita akan sabar dan kita akan usahakan untuk mengislahkan rakyat, masyarakat. InsyaAllah Allah SWT akan balas dengan memperbaiki pemimpin. Demikianlah manhaj kita. Baik, jadi di dalam hal ini sama juga Bani Israel. Pada mulanya mereka sebaik-baik umat pada waktu mereka, maka mereka dipimpin oleh para anbiya. Kemudian setelah itu Allah SWT memindahkan penguasaan daripada para nabi kepada raja-raja yang punya, yang menzalimi mereka. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala juga menjadikan musuh mereka berkuasa atas mereka. Itu lagi satu bala. Dan ini adalah disebabkan dosa yang mereka lakukan atas muka bumi ini. Musuh mereka jadi pemimpin mereka. Itu seburuk-buruk bala, seburuk-buruk balasan. Jadi jika mereka membunuh seorang musuh, maka bersama mereka terdapat tabut perjanjian yang di dalamnya terdapat kubat zaman, sebagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya. Itulah kita bincangkan pada zaman Nabi Musa AS. Dia ada membina sebuah kubah. Kubah itu seperti macam tempat peribadat dan tempat meminta bantu ataupun minta pertolongan dan hidayat daripada Allah SWT jika mereka dalam kesusahan. Kalau Nabi Musa AS akan masuk ke kubah zaman itu dan minta daripada Allah SWT bantuan jika ada masalah. yang tidak terdapat dalam kitab Taurat. Mereka mendapatkan pertolongan melalui berkahnya, dan Allah jadikan padanya ketenangan dan peninggalan yang ditinggalkan oleh keluarga Musa dan keluarga Harun alaihissalam. Hingga ketika peperangan melawan penduduk Uzzah dan Aqfalan, tempat di kawasan Palestin, mereka berhasil mengalahkan Bani Israel, dan mereka berhasil merebut tabut itu dengan paksa. Jadi tabut itu pernah apa? Pernah terlepas daripada tangan mereka, dan akhirnya mereka dapat tabut itu dengan paksa. Ketika Raja Bani Israel mengetahui hal tersebut, lehernya pun melincing hingga mati dalam keadaan pucat. Tinggallah Bani Israel seperti kambing yang ditinggal pergi pengembalanya, hingga Allah mengutus kepada mereka seorang Nabi yang bernama Samuel. Kemudian mereka menuntut Samuel agar mendirikan kerajaan supaya mereka dapat bersamanya memerangi musuh mereka. Mengenai Samuel ini akan kami ceritakan lebih lanjut seperti yang dikisahkan Allah di dalam kitabnya. Ibnu Jarir mengemukakan jarak antara wafatnya Yusha bin Nun sampai Allah Azza wa Jalla mengutuskan Samuel bin Bali adalah 460 tahun. Ini bukan Ibnu Jarir, jarak antara dua nabi ni. Yusha bin Nun siapa dia? Dia adalah pengganti Nabi Musa, Nabi Musa alaihissalam. Jadi antara dia dengan Samuel ni 460 tahun. Kemudian disebutkan secara rinci jumlah raja yang berkuasa atas mereka, dan sengaja tidak kami ceritakan mereka. Jadi sebenarnya tentang Nabi Elisa ini tidak banyak sebenarnya. Hanya disebutkan namanya dan dia seorang nabi. Dan tersebut namanya di dalam Al-Quran sebanyak pada dua tempat. Baik. Kita pergi pada kisah berikutnya, itu kisah Nabi Samuel alaihissalam, yang padanya urusan Daud alaihissalam berawal. Di dalam kitabnya yang mulia, Allah Ta'ala berfirman, Alam tara ilal mala'i min bani Israel min ba'di Musa iz qalu li nabiyyin lahum ub'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. فقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله فقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. Dan maksudnya, apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israel sesudah Nabi Musa, iaitu ketika mereka berkata kepada seorang Nabi mereka, angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang di bawah pimpinannya ini di jalan Allah. Nabi mereka menjawab, mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang. Jadi sekarang kisah ini berlaku bila? Sebelum atau selepas, atau waktu Nabi Musa AS? Selepas Nabi Musa AS. Ba'di Musa, jadi setelah wafat Nabi Musa AS, jadi ada pemuka-pemuka Bani Israel malah mereka berkata kepada Nabi mereka. Jadi akhirnya ada Nabi selepas Nabi Musa AS, tapi dalam Al-Quran, dalam ayat ini tidak disebutkan siapa dia. Baik, jadi Nabi itu menjawab, mungkin kalau kamu nanti diwajibkan berperang, yakni Allah SWT utuskan raja, mereka nak berperang, mereka kena ada apa? Pemimpin. Jadi mereka tak ada pemimpin, macam mana mereka nak pergi perang? Nabi ada, tapi Nabi bukan raja. Jadi mereka minta, Nabi itu minta pada Allah SWT supaya utuskan raja, yakni general untuk berperang. Tapi kata Nabi itu, nanti kalau aku minta pada Allah SWT, Allah SWT perkenankan utuskan raja, tapi kamu nanti tak nak berperang. Sekarang dah wajib, dah berdosa pula. Sebab kamu ni selalu apa? Selalu bila diperintahkan sesuatu tak nak buat, macam-macam alasan dan sebagainya. Ini bukan tak pernah berlaku, dah pernah berlaku, dah ada pengalaman. Bila disuruh apa ni berperang, mereka kata ni orang-orang kuat, orang-orang apa ni besar-besar, kita tak nak pergi, kamu pergi saja wahai Musa. Jadi ini pernah berlaku. Tapi apa kata mereka? Mereka menjawab, mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal sesungguhnya kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami. Dan ini menunjukkan bahawa keadaan ketika ini bukan keadaan apa? Keadaan senang, bukan keadaan kuat, tapi keadaan lemah. Keadaan di mana musuh telah mengambil alih, telah masuk kampung halaman mereka, bahkan lepas itu telah mengusir mereka daripada kampung halaman mereka, bahkan membunuh isteri-isteri mereka dan anak-anak laki-laki mereka. Ini memang sejarah Bani Israel, orang-orang Yahudi mereka dahulu. Sekarang mereka yang lakukan perkara itu. Orang Arab punya rumah mereka rubuhkan, mereka letupkan, mereka halau suruh dia keluar. Mereka bunuh anak-anak dia, mereka bunuh wanita-wanitanya. Dulu mereka pernah dianiaya oleh musuh-musuh mereka. Jadi sekarang mereka menjawab bahawa kami kalau keadaan macam ini, kenapa kita tak mau perang? Fisabilillah. Baik. Jadi itu jawapan mereka. Maka ketika perang itu diwajibkan atas mereka, dan zahirnya menunjukkan Allah SWT telah memerintahkan mereka berperang, mereka pun berpaling, kecuali beberapa orang saja di antara mereka. Jadi kebanyakan daripada mereka itu tak mahu berperang. Dulu minta raja nak berperang sama-sama, tapi lepas diwajibkan tak nak berperang. Demikianlah sifatnya orang-orang Yahudi ini. Jadi itu pun satu pengajaran untuk orang-orang Islam. Nak pergi, tapi bila dah disuruh pergi, takutlah berpaling. Itu adalah satu dosa besar dalam keadaan kita pun. Termasuk perkara yang membinasakan adalah apa? At-tawalli yawmazah, berpaling waktu apa ni? Dalam medan pertempuran. Bahagian saja yang terus nak pergi perang, sikit saja. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. zalim itu adalah orang yang tidak mau pergi berperang. Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Ini adalah permintaan mereka. Dan Allah SWT telah perkenankan. Allah SWT telah memilih di antara mereka tu seorang yang bernama Talut Malikat, yang ini seorang raja. Dan kamu taat kepadanya. Mereka menjawab, bagaimana Talut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedangkan dia tidak diberikan kekayaan yang banyak. Jadi dah dipilihkan untuk mereka siapa dia raja mereka, iaitu Talut. Mereka protes pula, mereka mereka tak setuju, ada second opinion pula. Sedangkan itu adalah perintah daripada Allah SWT melalui Nabi mereka. Ini lagi satu sifat Yahudi, tak pernah nak terima dan patuh. Mereka dengar tapi selalu mereka akan ingkar. Mereka kata, kamu tak layak nak perintah kita, kita lebih berhak nak perintah diri kami. Ini kat golongan kami, golongan bangsawan dia. Sebab apa? Dia tidak ada harta, dia tak boleh jadi raja. Walau kata asal minal mar, tidak ada keluasan daripada harta. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu. Jadi itu jawapannya, Allah dah pilih. Dan Allah telah memberikan kepadanya, yang menganugerahinya, ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Ya, dia tak ada harta, tapi ilmu dia apa? Luas. Dia ada banyak ilmu, banyak kebijaksanaan. Dan satu lagi, dia mempunyai tubuh yang perkasa. Dia orang yang kuat. Inilah yang kita cari, dua sifat ini untuk jadilah raja. Raja kaya je apa-apa, tapi tak pandai. Tak pandai mentadbirkan, tak pandai mengaturkan. Kemudian lagi satu, ini antara fungsi utamanya sekarang ni adalah untuk apa? Untuk duduk kat istana, apa ni, buat apa ni, polisi, ataupun untuk apa, pergi berperang, halau musuh. Nak pergi jihad, jadi mesti ada apa? Kekuatan. Dia mesti kuat tubuh badannya. Jadi boleh jadi contoh. Jadi itulah dua sifat yang Allah SWT telah anugerahkan kepada Talut ini. Dan sebab itulah mereka mesti jadikan dia raja. Dan Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dia kehendaki. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha'. Dan sebenarnya Allah SWT boleh memilih siapa saja untuk dijadikan raja. Orang lain tidak ada apa, tidak ada kutu di dalam pemilihan Allah Subhanahu Taala. Siapa yang Allah SWT telah pilihkan, maka mereka mesti ikut. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, lagi Maha Mengetahui. Walaupun dia bukan orang bangsawan, dia boleh jadi pemimpin. Dan nanti mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda dia akan menjadi raja adalah kembalinya tabut kepadamu. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Rabbmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Sesungguhnya yang tabut itu dibawa oleh malaikat. Jadi sekarang ini adalah pilihan Allah SWT dan orangnya bernama Talut. Dan tanda dia adalah raja yang dipilih oleh Allah SWT bukan sebarangan. Dia ada takutan, dia ada apa ni, dia akan datangnya tabut yang ada ketenangan daripada Tuhan kamu, dan adalah sisa peninggalan daripada keluarga Musa dan Harun. Yang tabut ni tadi kita ceritakan, tabut yang mana yang mereka letakkan di Qubbatuz Zaman tu, di tempat peribadatan mereka itu. Iaitu kita tahu bahawa tabut tu kemarin hilang waktu peperangan dengan musuh. Sekarang dia akan, tanda dia ni Talutnya jadi raja adalah bila tabut tu kembali. Okay. Untung mereka sebenarnya ada tanda lagi apa semuanya. Patut dah disebut nama sudah. Ni ada tanda lagi supaya mereka makin yakin. Ini maklumat Allah SWT kepada Bani Israel. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu jika kamu orang yang beriman. Maka ketika Talut keluar membawa tenteranya, dia berkata, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan satu sungai. Maka siapa di antara kamu minum airnya, bukanlah dia pengikutku. Dan barang siapa tidak meminumnya kecuali mencedok secedok tangan, maka dia adalah pengikutku. Jadi sekarang Talut dah jadi raja, tanda dia semua dah ada, jadi mereka ikut. Dan mereka telah dibawa oleh Talut ini keluar. Keluar ke mana? Untuk menghadapi musuh. Dan musuh ramai. Dan kita tahu dalam keadaan itu mesti ada air. Dalam keadaan kehausan ada sungai. Talut kata sungai inilah ujian daripada Allah SWT. Dan beritahu ini adalah ujian daripada Allah SWT. Kamu haus macam mana pun tak boleh minum. Tak boleh minum banyak-banyak melainkan satu cedok. Setiap orang ada tangan, nak pakai tangan tu bercedok. Tak boleh lebih, satu setengah pun tak boleh. Itu ujian. Suruh sabar. Nak test siapa yang benar-benar beriman, siapa yang benar-benar takut kepada Allah SWT. Jadi kalau yang benar-benar beriman, itulah yang akan bawa pergi mana? Pergi jumpa musuh, yang itulah yang ada harapan dapat kemenangan daripada Allah SWT. Jadi macam kita, zaman kita ini, kita tiap-tiap tahun diuji seperti itu. Apa dia dalam bulan? Bulan Ramadan, bulan puasa. Air banyak ke tak ada air? Air banyak. Lagi-lagi nak dekat puas, nak buka puasa. Macam-macam air ada, kasira, air cendol lah, yang apa semua yang tak ada. Banyak. Jadi diuji kita tak boleh makan sampai pada waktunya, tak boleh minum sampai pada waktunya. Sama lah di sungai ada, air ada, boleh bawa, boleh minum banyak-banyak. Tapi tak boleh minum melainkan satu cedok. Jadi apa berlaku agak-agak Bani Israel ni? Dia ikut atau dia tak ikut? Tak ikut. Dah pada dulu macam itu eh? Jadi kata Talut, siapa yang minum tu, dia bukan pengikut aku. Maknanya dia tak boleh ikut aku. Siapa yang ambil lebih dari dua cedok, dia tak boleh ikut aku. Jadi rupa-rupanya satu saringan filter. Siapa yang tak patut ikut serta dalam peperangan ini. Kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka. Jadi banyak atau sedikit yang degil, banyak yang degil, yang beriman sedikit. Maka ketika Talut, jadi tinggal sedikit je nak ikut Talut terus ke mana? Berperang, yang lain pun tinggal, tak boleh ikut. Ini semua pengajaran bagi kita. Nak menang bukan besar ramai, banyak senjata dan sebagainya. Tapi adalah apa? Taat kepada Allah SWT, tak bertakwa kepada Allah SWT. Kita lihat sekarang ni tentera soldier macam-macam maksiat diorang buat eh? Nyanyilah, bila buat campfire lah, begitu berjoget lah, apa semuanya, boring, main apalah semuanya, pukul-pukul orang eh? Ini macam mana nak menang? Ada yang apa ni, semayang pun tak jaga mungkin, dan seterusnya. Jadi macam ini macam mana nak menang? Soldier tu aja. Kita nak ceritakan pasal umat Islam seluruhnya eh? Jadi mujahidin mesti apa ni? Mesti betul-betul ada disiplin yang amat amat tinggi. Baru dia dapat kemenangan daripada Allah Subhanahu Wataala. Jadi maka ketika Talut dan orang-orang yang beriman bersamanya telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah minum itu berkata, tidak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tenteranya. Jalut ni adalah musuh mereka, ketua general musuh mereka. Orang-orang yang meyakini bahawa mereka akan menemui Allah berkata, orang-orang berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Jadi mereka bila dah lepas, mereka lihat tentera tu banyak sangat, mereka ni sedikit, kata kita tak boleh menang lah. Dalam tafsir ataupun terjemahan dia kata orang-orang yang minum pun ikut juga eh. Tapi zahirnya orang yang pergi tu pun ada sebahagian daripada mereka tu yang tak minum tu, bahagian daripada mereka pun bila nampak tentera pun mereka apa ni, mereka lemah semangat juga. Sebab kalau kita lihat kata Talut tadi, siapa yang minum lebih daripada satu cedok yang ni bukan pengikut aku kan, sebabnya mereka tak ikut. Jadi antara yang ikut tu pun masih ada lagi apa? Masih lagi yang imannya belum kuat. Jadi mereka kata apa ni, berapa banyak macam mana kita boleh menang terhadap tentera Jalut dan tentera Jalut. Kemudian sebahagian mereka yang beriman, yang meyakini bahawa mereka akan menemui Allah. Jadi semua orang pernah dengar, pernah tahu bahawa mereka bila mati mereka bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tak semuanya betul-betul meyakini dengan keyakinan bahawa mereka akan bertemu Allah Subhanahu Wa Taala dan mengharapkan yang demikian. bertemu pada Allah SWT semua orang. Tetapi nak bertemu dengan Allah SWT dalam keadaan nikmat yang Allah SWT reda terhadap mereka ni, ini tak ramai. Jadi mereka ni berkata, mereka yakin atas janji Allah SWT, berapa banyak terjadinya. Golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah berserta orang-orang yang sabar. Ketika mereka nampak oleh Jalut dan tenteranya, mereka pun ini Talut dan tenteranya berdoa, ya Rabb kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami dan kukuhkanlah pendirian kami serta tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Jadi doa tak lepas daripada mereka. Lagi genting waktunya, lagilah mereka berdoa dengan khusyuk kepada Allah SWT. Mereka adalah satu sun. Nah, Nabi SAW bila nak berperang tu, malam tu Nabi SAW akan berdiri solat dan berdoa kepada Allah SWT agar kemenangan tu berdekat kepada orang-orang orang Islam. Itu juga waktu nak bertempur. Ini demikian juga dalam hal ini kita dapati bahawa orang-orang beriman semua minta kepada Allah SWT, afrigh alaina sabran, tuangkanlah ke atas kami kesabaran. Sebab sabar tu dituangkan pada mereka sampai penuh. Maknanya mula-mula sabar tu ada, tapi kadang-kadang boleh apa ni, boleh apa ni, kering. Jadi dituangkan supaya apa ni, supaya banyak sabarnya tu. Maksudnya itu balalah. Dan itu tak cukup, wasab kita pedal mana dan kukuhkanlah kaki-kaki kami, jangan sampai kita goyang. Dan itu juga kaki goyang sebab apa? Hati goyang. Tengok aja dia punya pedang, tengok aja kuda aja, kemegahan dia dengan apa semuanya, hati bergoyang, kaki pun lemah, terus cabut lari keluar padang Jadi wasab kita pedal mana dan akhir sekali wansurna alal qawmil kafirin, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Mereka yakni tentera Talut mengalahkan tentera Jalut dengan izin Allah. Mereka serang dan mereka menang. Dan semua Allah SWT kata dengan izin Allah, biiznillah. Wa qatala Dawud Jalut, dan Dawud berhasil membunuh Jalut. Jadi Dawud ni disebutkan kat sini, tapi sebelum ni tak diterangkan siapa dia. Jadi kalau kita faham, Dawud ni salah seorang daripada siapa? Daripada orang-orang beriman ni, daripada tentera Talut, yang ni Bani Israel. Salah seorang soja kat situ, dia dapat bunuh Jalut, general ketua orang-orang orang kafir. Bukan Talut raja yang bunuh raja, tapi soja biasa je yang bunuh generalnya, bunuh raja. Sedangkan Talut tu kuat kan, Allah dah sebutkan dia adalah orang yang bijaksana dan kuat. Tapi dengan takdir Allah SWT, Daud inilah yang membunuh Jalut. Kita tahu ceritanya dengan apa ni, Goliath and David dengan batu lah, elektrik lah sebagainya. Al-Quran tak ceritakan macam mana. Baik, tak penting tu semua. Yang penting sini Daud berhasil membunuh Jalut dalam banyak orang. Kemudian Allah memberikan kepadanya, ini Daud. Dan sekarang ceritanya berpindah kepada Daud ni, memberikan kepadanya pemerintahan dan hikmah kebijaksanaan, yakni sesudah meninggalnya Talut, dan mengajarkan kepadanya apa yang Allah kehendaki. Keistimewaan Daud alaihissalam. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, pasti rosaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam. Walakinallahu dzul fadlin 'alal 'alamin. Dan ayat terakhir ini juga banyak isinya ataupun pengajarannya. Kalau Allah tak tolak bahagian keganasan dengan apa ni, dengan bahagian yang lain. Jadi kadang-kadang violence tu kena tolak dengan apa? Keganasan juga. Tapi kita tak sebutkan keganasan lah. Itu adalah apa ni, self defense kita katakan. Sebab ini adalah penganiayaan daripada musuh. Kemudian dengan kekuatan, dengan kekerasan, jadi kita boleh menghalau musuh. Kalau kita diam-diam makin teruk kita. Dan itu semua dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Allah yang aturkan. Kalau Allah tak tolak, Allah kata kalau Allah tak tolak. Jadi kalau gitu apa yang berlaku? Semua akan bergaduh. Maka yang lemah akan terus tertindas, maka apa yang berlaku lepas itu akan binasalah bumi ini. Jadi akan kadang-kadang kita jumpa keadaan yang di mana ada yang menang. dan itu kerana Allah SWT mempunyai kurnia yang amat luas atas semesta alam. Jadi di sini mulanya kisah Nabi Daud alaihissalam. Sebab tu permulaan headingnya, mulanya awalnya kisah Nabi Daud. Dia mula-mula dia bukan Nabi, dia seorang soldier saja di dalam tentera Qalut. Baik, jadi kita teruskan komentari daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Majoritas ahli tafsir berpendapat Nabi kaum yang disebutkan dalam kisah di atas adalah Samuel. Ini adalah pendapat kebanyakan ahli tafsir. Walaupun di sana ada Yusha' bin Nun dan, tapi di sini ulama-ulama mengatakan orang ini ataupun Nabi ini adalah Nabi Samuel. Jadi maksudnya setelah kaum ini dibinasakan oleh peperangan yang mereka lakukan dan ditindas oleh musuh-musuh mereka, maka mereka meminta Nabi Allah pada saat itu agar diangkatkan bagi mereka seorang raja yang menjadi pemimpin mereka, supaya mereka dapat berperang di belakangnya dalam menghadapi para musuh. Maka sang Nabi berkata kepada mereka, hal ataitum in kutiba alaikum al-qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang. Mereka menjawab, mengapa kami tidak mau perang di jalan Allah? Artinya memang ada sesuatu yang menghalang kami berperang. Waqad ukhrijna min diyarina wa abna'ina, padahal sesungguhnya kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami. Mereka berkata, kami siap bertempur dan menghancurkan musuh. Kami akan berperang demi anak-anak kami yang ditawan di tangan mereka. Sebab yang amat kuat untuk mereka benar-benar committed dalam berperang memerangi musuh. Allah Ta'ala berfirman, falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimun bizzalimin. Maka ketika mereka perang itu diwajibkan atas mereka, mereka pun berpaling kecuali beberapa orang saja di antara mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Bagaimana disebutkan pada akhir kisah yang diceritakan dalam Al-Quran, bahawa mereka tidak mau ikut menyeberangi sungai bersama raja mereka, kecuali hanya sedikit saja dari mereka, sedang yang lainnya kembali pulang dan enggan ikut berperang. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا. Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Ikrimah dan As-Suddi, ibu ulama tafsir masyhur, menyebutkan dia seorang yang suka memberi minum. Siapa dia? Talut ni suka memberi minum. Wahab bin Munabbih mengatakan dia adalah seorang penyamak kulit. Dan ada juga yang mengatakan selain dari itu, wallahu a'lam. Nak terangkan siapa dia Talut ni, kerja dia apa sebenarnya. Baik. Oleh kerana itu, qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min al mal. Mereka menjawab, bagaimana Talut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang banyak. Mereka menjauhkan diri dari raja dan mengecam pemerintahannya. Mereka berkata, kami yang lebih berhak menjadi raja daripada dirinya. Mereka menyebutkan bahawa raja yang diangkat itu seorang miskin yang tidak mempunyai harta kekayaan. Lalu bagaimana orang seperti ini boleh menjadi raja? Sekarang syarat pun nak jadi apa tu? Pemimpin negara mesti ada 1 million atau pernah apa? Pernah mentadbirkan 1 juta baru boleh nominate diri dia kan? Kalau tak ada tak boleh. Orang miskin tak boleh jadi raja. Atau mudah mana-mana konsep ini ya. Qala inna Allah astathahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Ada yang mengatakan yakni dalam hal peperangan, ilmu dalam hal peperangan. Dan ada juga yang mengatakan secara mutlak, ilmu apa juga dia, dia pandai dalam apa juga, tapi dia tak ada, tak ada apa-apa harta. Wal jismi, dan tubuh. Ada yang mengatakan tinggi tubuh badan, dan ada juga yang berpendapat ketampanan yang tampak pada lahirnya ayah tersebut adalah dia orang yang paling tampan dan yang paling pandai di antara mereka setelah nabi mereka. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha, Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dia kehendaki. Dia mempunyai banyak hikmah dan hanya di tangannya ya Allah hak penciptaan dan perintah itu berada. Allah SWT yang menciptakan. Jadi Allah SWT lah yang apa ni, yang berhak memerintah, mengaturkan. Takkan Allah yang ciptakan, orang lain yang apa ni nak tetap-tetapkan. Tak patutlah siapa punya apa ni, punya harta tu siapa punya pemiliknya, dia lah yang apa ni berhak untuk mentadbirkannya. Takkan kita boleh mentadbirkan hak orang lain tanpa izin pemiliknya. Kerana Allah SWT yang ciptakan kita, Allah SWT nak katakan dia jadi raja atau dia tak jadi raja. Baik. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha, Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dia kehendaki. Cuma kehendak Allah SWT itu semua berkait rapat dengan apa? Dengan satu sifat Allah SWT, iaitu kebijaksanaan. Semua dengan kebijaksanaan. Wallahu wasi'un alim, kata Allah SWT sambung lagi, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Waqala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakum at-tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhu al-malaikah inna fi dhalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Dan nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda dia akan menjadi raja adalah kembalinya tabut kepadamu yang di dalamnya terdapat kesenangan dari Rabbmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda bagimu jika kamu orang yang beriman. Dan demikian itu merupakan berkah dari kepimpinan orang soleh ini atas diri mereka. Dia diberi kemampuan untuk mengembalikan tabut mereka yang dulu pernah dirampas dari tangan mereka dan yang dulu mereka pernah memperoleh kemenangan kerana tabut tersebut. Hikmahnya lah sebab yang Allah SWT berikan kepada Bani Israel supaya mereka bersyukur. Jadi apabila tabut hilang, mereka mula apa ni? Mereka mula kalah, mereka mula ditindas. Tapi ini hanyalah sebab bukan pasal tabut tu Maksudnya tabut tu secara individunya dia boleh memberi pengaruh selain daripada Allah Subhanahu Taala, tidak. Kadang-kadang macam zaman sekarang ni ada yang kata kalau apa tu, apa ni, mahkota raja tu kalau dah hilang lebih lah, dah tak boleh menang lagi Dan dia tak jadi apa ni, bukan sebab. Dan demikian itu baik. Fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun, yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Rabbmu. Tabut ni macam kotak kan, dia macam kotak, ada kata dalamnya ada kitab ke apa. Dalam terdapat ketenangan dari Rabbmu dan juga sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tahmiluhul malaika, tabut itu dibawa oleh malaikat. Maksudnya malaikat datang kepada kalian dengan membawa tabut tersebut sedang kalian menyaksikannya secara langsung dengan mata kalian. Ini zahir ayat, supaya menjadi tanda kekuasaan Allah bagi kalian sekaligus sebagai hujah yang nyata atas kebenaran apa yang aku katakan kepada kalian serta keabsahan kepimpinan raja yang soleh ini atas diri kalian. Jadi betul-betul malaikat bawa tabut itu depan mata mereka. Ini sebagai bukti, ini adalah raja kamu dan kamu mesti taat dan patuh kepada dia. Oleh kerana itu dia berkata, yang Nabi Samuel ini, inna fi dhalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin, sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda bagimu jika kamu orang-orang beriman. Ada yang mengatakan yang demikian itu disebabkan ketika bangsa Amalek menguasai tabut tersebut yang di dalamnya terdapat keterangan dan peninggalan yang penuh berkah. Ada juga yang mengatakan bahawa di dalam tabut itu terdapat Taurat, kitab Taurat Nabi Musa AS. Nah, ini pendapat ulama lah. Setelah berada di tangan mereka, tabut itu diletakkan di bawah berhala mereka. Ini berhala siapa? Musuh lah. Dan pada pagi harinya mereka menemukan tabut tersebut sudah berada di atas kepala berhala mereka itu. Mereka letak kat bawah, tahu-tahu dia dah ada kat atas. Dan pada pagi kemudian mereka letakkan di bawah berhala lagi. Dan pada pagi hari berikutnya mereka menemukan tabut tersebut sudah berada di atas kepala berhala itu. Setelah itu berulang kali terjadi, maka mereka pun mengetahui bahawa demikian itu kehendak Allah Ta'ala. Lalu mereka mengeluarkan tabut itu dari negeri mereka dan letakkannya di salah satu perkampungan mereka. Selanjutnya mereka diserang oleh satu penyakit pada bahagian punggung mereka. Setelah hal itu berlangsung lama, mereka mengikat tabut itu pada gerobak yang dibawa oleh dua ekor sapi dan kemudian melepaskan duanya. Kita tahu bahawa tabut itu akan membawa malam saja ya. Mereka dah dapat, dah rampas. Dia dah begitu dan begini perkara yang ajaib berlaku. Akhirnya mereka lepaskan dia. Mereka keluarkan tabut itu daripada tempat mereka. Ada yang mengatakan maka malaikat mengiring kedua ekor sapi itu sehingga keduanya mendatangi para pemuka Bani Israel sedang mereka menyaksikan seperti yang diberitahukan Nabi mereka kepada mereka tentang hal itu. Hanya Allah yang mengetahui bagaimana malaikat itu membawa tabut tersebut. Jadi yang penting malaikat betul-betul bawa, tapi macam mana wallahualam, tak jelas yang tahu. Yang jelas malaikat sendiri yang membawa tabut itu. Bagaimana yang dapat difahami dari ayat di atas. Wallahu'alam, meskipun pendapat yang pertama itu disebutkan oleh banyak ahli tafsir, bahkan majoritas mereka, yang ini dua sapi yang bawa dan sebagainya. Yang penting malaikat yang bawa. Itu adalah akhir ayat. Dan inilah kita eh, kalau kita baca Al-Quran, mana kita macam rasa tak faham apa pun, kita tinggal lah. Kita ambil apa yang ada kat dalam ayat tu saja. Kita kata begitu, kita kata begitu. Melainkan ada dalil lain, ada hadis ke atau sebagainya. Falamma fasala Talutu bil junudi qala inna Allah mubtaliikum binahar faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan bi yadihi. Maka ketika Talut keluar membawa tenteranya, dia berkata, sesungguhnya Allah akan menguji dengan suatu sungai. Maka siapa di antara kamu meminum airnya, bukanlah dia pengikutku. Dan barang siapa tidak meminumnya kecuali mencedok-cedok tangan, maka dia adalah pengikutku. Ibn Abbas dan sejumlah ahli tafsir menyebutkan sungai yang dimaksudkan adalah sungai Jordan. Dan itu yang disebut oleh syariat. Perintah Talut kepada bala tenteranya untuk tidak meminum air sungai tersebut berdasarkan perintah Allah Ta'ala sebagai salah satu ujian dan cubaan. Yakni sebagai berikut, barang siapa minum air sungai itu, maka hendaklah dia tidak ikut berperang denganku. Dan tidak ada yang boleh mengikutiku kecuali yang tidak meminumnya atau hanya menceduknya dengan tangannya. Ini perlukan kesabaran yang besar sebab perjalanan jauh. Nah, jalan aja dah jauh haus. Perang lagi berapa jam lagi? Angkat pedang lagi, haus lagi. Minum pun tak boleh atau minum satu cedok. Ini perlu kesabaran yang besar. Baik, Allah Ta'ala berfirman, fasyaribu minhu illa qalila minhu. Macam berlaku, kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, dia bercerita, kami para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah membicarakan tentang jumlah orang-orang yang ikut perang Badar. Jika dibandingkan dengan jumlah bala tentera Talut yang ikut menyeberangi sungai bersamanya, yang jumlahnya tidak lebih dari 310-an sampai 319-an orang mukmin. Ini 300-an saja. Antara 310 sampai 319. Namanya apa ni, ahli sejarah Butarif kata apa, 313. Jadi ini asalnya daripada hadis ini dalam Sahih Al-Bukhari. Dan jumlah ini jugalah bilangan pengikut Qalut ketika mereka berperang sedikit, sedikit. Jadi seolah-olah tentera Badar ini sama macam tentera tentera Qalut. Allah Ta'ala berfirman, falamma jawazahu huwa wallazina amanu ma'ahu qalu la taqatalana al-yawma bi Jalut wa junudih. Maka ketika Talut dan orang-orang beriman bersamanya telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah minum itu berkata, tidak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tenteranya. Mereka menganggap jumlah mereka terlalu sedikit dan terlalu lemah sehingga tidak sanggup melawan musuh-musuh mereka yang berjumlah lebih banyak itu. Qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah wallahu ma'as sabirin. Orang-orang meyakini bahawa mengizin Allah dan Allah berserta orang-orang yang sabar. Yang ini di antara mereka ada yang tetap teguh, iaitu mereka yang memiliki keberanian dan pasukan penunggang kuda, orang-orang yang beriman dan mempunyai keyakinan, yang selalu bersabar atas berbagai perlakuan kasar, pertempuran dan hal-hal yang menyakitkan. Ini zahirnya orang yang cakap, ni kita ni sedikit sangat, macam mana kita boleh menang? Itu sebenarnya adalah orang-orang 313 yang ikut juga. Dan ada lagi sebahagian mereka yang lagi kuat iman mereka, mereka kata, tak apa, berapa banyak yang orang sedikit boleh menang yang banyak dengan izin Allah. Yang penting kita kena sabar sebab Allah SWT bersama orang-orang yang yang sabar. Walamma barazu li Jalut wa junudih, ketika mereka nampak oleh Jalut dan tenteranya, qalu rabbana afri alaina sabran wa thabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qaumil kafirin. Mereka berkata, ya Rabb kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami dan kukuhkanlah pendirian kami serta tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Kata mereka, rahmatullah ta'ala, mereka memohon kepada Allah Ta'ala supaya dia melimpahkan kesabaran kepada mereka. Akhirnya menyiramkan kesabaran itu dari atas mereka sehingga hati mereka merasa tenteram dan tidak goyah lagi. Jadi kita kalau tidak diberikan kesabaran oleh Allah SWT, kita akan apa? Kita akan goyah. Jadi bukan kita punya hati je kuat gitu saja, dia sebenarnya memerlukan penolong, bantuan daripada Allah SWT. Inilah kita orang-orang yang benar-benar beriman. Selain itu mereka juga memohon supaya Allah Ta'ala meneguhkan pendirian mereka di medan perang dan dalam melawan musuh. Dengan demikian mereka meminta peneguhan lahiriah dan batiniah, juga memohon agar diberikan kemenangan dalam melawan musuh-musuh mereka dari kalangan orang-orang kafir dan ingkar kepada ayat-ayatnya. Jadi bukan kita apa ni, takat ada senjata saja, tapi nak tembak pun goyang dia lah. Tak kena, betul tak? Hati goyang habis semua, pegang terabur. Jadi perlu kepada apa ni, hati yang yang mantap, dan ini hanya dapat dengan bantuan daripada Allah Subhanahu Wataala. Dan ini tidak menafikan bahawa perlu adalah latihan. Mesti ada latihan. Kalau tak pernah pegang, tujuan baru nak tembak mana boleh. Itu semua kita kena ambil sebab pun kita kena usahakan. Dan juga kita macam mana pun hanya akan berjaya dengan izin Allah SWT. Dan kalau kita lihat, mereka tahu apa objektif mereka. Mereka bukan untuk menang untuk keluarga mereka saja, bukan untuk apa ni, kemuliaan diri mereka sendiri, tak memalu dan sebagainya. Walaupun mereka diusir daripada rumah dan sebagainya, itu satu objektif yang dibolehkan dalam Islam asalnya. Tapi akhirnya ini adalah peperangan atas apa? Orang-orang kafir, alal qaum kafirin, ingkar kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah strategi jihad fi sabilillah. Ini bukan kerana mereka nak rapat tanah balik bagaimana orang kata, bukan rapat tanah jihad, bukan nak ambil tanah balik. Dan lepas tanah je dah dapat, kita dah tak ada cerita lagi dengan orang-orang ni. Tidak. Ini adalah satu jihad terhadap orang-orang kafir. Maka Allah yang maha agung, maha kuasa, maha mendengar, maha melihat, maha bijaksana, lagi maha mengetahui, mengkabulkan permohonan mereka serta menghantarkan mereka sampai kepada apa yang mereka minta. Oleh kerana itu dia berfirman, fahazamuhum bi'iznillah. Maka tentera Talut itu mengalahkan, meminasakan tentera Jalut dengan izin Allah. Sebab Allah SWT maha mendengar, dia dengar mereka doa. Allah melihat, dia tahu keadaan mereka, melihat keadaan mereka. Allah maha mengetahui, tahu ke kelemahan mereka, keperluan mereka. Allah SWT boleh membantu dan mengkabulkan permohonan mereka. Jadi kita dapat mengalahkan sedikit aja. Jalut tu besar, dia punya tu, musuh tu amat besar bilangannya dan senjata dan sebagainya. Tapi yang kecil tu dapat menang. Macam tentera Badar, 300 dengan 1000. Satu orang lawan 3. Satu orang lawan 3 kan tenang. Satu orang satu belum tahu lagi. Satu dua, satu tiga. Itu average punya. Kalau nak menang, Allah SWT boleh saja lakukan. Dengan upaya pun semuanya boleh. Ya, ini berkat daya upaya dan kekuatan Allah Ta'ala, dan bukan kerana kekuatan yang mereka miliki, dengan kekuatan dan pertolongannya, dan bukan kerana kekuatan dan jumlah mereka. Meskipun jumlah musuh mereka sangat banyak, bagaimana difirmankannya berikut ini, walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum madillatun fattaqullaha la'allakum tashkurun. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah azillah, orang-orang yang lemah. Kerana itu bertakwalah kamu kepada Allah, supaya kamu mensyukurinya. Kamu lemah, asalnya tak kuat. Asalnya lemah tu mesti kalah dengan orang yang lebih kuat. Tapi macam mana lemah boleh menang dengan orang kuat? Sebab bantuan Allah SWT. Kalau lawan tangan orang yang lebih, lawan orang yang kuat, mesti kalah asalnya. Tak boleh menang kalau tak ada apa ni, main tipu lah. Dalam peperangan semua tipu. Peperangan semuanya apa? Tipu. Apa saja yang boleh buat, orang buat waktu peperangan. Dia tak ada apa kata orang tu, peraturan tertentu. Apa saja boleh, nak gigit boleh, nak apa semua boleh. Main letak pasir semua boleh, tipu daya. Pasal kata Nabi SAW, al-harbu khida', peperangan tu satu penipuan, helah semuanya. Trik. Kalau tidak, tak namakan peperangan. Tidak ada strategi. Jadi kalau semua dah gunakan kebijaksanaan mereka, semua strategi mereka, yang lemah boleh menang, yang kuat semuanya akan dibantuan daripada Allah SWT. Dan firman Allah Ta'ala lebih lanjut, wa qatala Dawudu Jalut wa atahu Allahul mulka wal hikmah wa 'allamahu mimma yasha'. Daud berhasil membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepadanya pemerintahan dan hikmah, yang ini sesudah meninggalnya Talut, dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. Jadi Allah berikan dia pemerintahan. Tentu sekali bukan waktu Talut, sebab Talut adalah raja. Jadi bila dia jadi raja, bila dia dapat al-mulk itu, pemerintahan, lepas Talut ni meninggal. Jadi Daud yang telah menjadi raja lepas itu. Allah berikan dia al-hikmah, kebijaksanaan. Allah ajarkan dia apa yang Allah kehendaki daripada wahyu syariat dan sebagainya. Di dalam ayat di atas terdapat bukti bahawa yang menunjukkan keberanian Nabi Daud AS yang berhasil membunuh Jalut dengan cara yang menghinakan, sekaligus membuat bala tenteranya tercerai-berai. Dengan demikian itu, Talut dan tenteranya berhasil memperoleh kemenangan dengan ghanimah yang melimpah. Ghanimah ni adalah harta peperangan yang melimpah, menawan semua musuhnya, seraya meninggikan kalimat keimanan di atas segala bentuk berhala, dan menjunjung tinggi para wali Allah atas musuh-musuhnya, serta memperlihatkan agama yang hak atas agama yang batil. Dan itulah yang dilakukan Allah SWT dari masa ke semasa. Atau orang-orang soleh yang beriman, yang dipilih Allah SWT, nanti akan nampak kemenangannya agama ini. Itulah janji Allah SWT. Allah akan membantu orang yang membantu agama Allah SWT. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Mai orang beriman, jika kamu membantu Allah, ini membantu agama Allah. Allah tak perlu bantuan. Agama Allah SWT ni perlu apa? Perlu bantuan. Tak, Allah akan bantu kamu. Dan kamu memang perlukan bantuan daripada Allah SWT. Dan Allah SWT akan ditabdid, akan kukuhkan kaki-kaki kamu yang di atas musuh-musuh kamu. Baik, kita masih lagi, kita teruskan. kisah Nabi Daud alaihissalam dan berbagai peristiwa yang terjadi pada zamannya, keutamaan dan sifatnya serta bukti kenabiannya. Dia adalah seorang hamba Nabi sekaligus khalifah Allah di bumi Baitul Maqdis. Setelah Daud berhasil membunuh Jalut, maka Bani Israel semakin menyukainya dan cenderung kepadanya, dan bahkan mereka ingin mengangkatnya sebagai pemimpin mereka. Bahasa Arabnya apa dia kata? Dia seorang hamba ke? Kan abdan tak ada itu. Tak ada kalimat Khalifatullah ada dalam bahasa Arab. Ada. Khalifatuhu fil ardi baitul maqdis. Khalifatuhu ini khalifahnya. Sebab sebutan khalifah Allah SWT ada masalah. Sebab khalifah artinya yang mengganti, yang menggantikan. Lepas ni tak ada, nanti satu akan menggantikan. Itu asal makna khalifah. Jadi Abu Bakar As-Siddiq dinamakan atau digelar sebagai khalifah Rasulullah. Sebab Rasulullah dah wafat, Abu Bakar gantikan. Jadi datangnya Umar bin Khattab, dia pula digelar sebagai khalifah, khalifah Rasulullah. Dia pengganti khalifah Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq. Dah panjang pula orang nak pun susah. Ya khalifah, khalifah Rasulullah dah panjang. Habis lepas tu datang yang ganti ganda, ya khalifah, khalifah, khalifah Rasulullah. Bila nak habis? Jadi lepas tu Umar bin Khattab Rasulullah bila jadi apa ni, jadi khalifah, dia kata panggil aku Amirul Mukminin. Sebab aku, kamu orang-orang beriman, aku Amir kamu, jadi aku Amirul Mukminin. Jadi mudahlah lekatnya apa tu gelaran tersebut, tak ada khalifah. Jadi khalifah hanya yang nama khalifah tu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Untuk Rasulullah SAW boleh lah. Rasulullah SAW wafat, tiada, lepas tu digantikan. Tapi kalau Allah SWT, Allah SWT hilang ke? Allah SWT wafat ke? Sebab ada orang boleh gantikan Allah SWT. Itu banyak ulama apa pertikaikan kalimat khalifah Allah, khalifatullah. Tak bagus. Kalau Allah SWT hilang ke ataupun sembunyi ke, tak ada ke, right? Itu kita yang gantikan dia. Tetapi kalau maksudnya dalam bentuk yang khusus, bukan secara mutlak khalifatullah, tapi khalifah Allah dalam bumi ini misalnya, itu maksudnya lain. Ini khalifah itu adalah kita katakan tu pemakmur lah, ataupun wakil, bukan pemakmur, yang ni wakil Allah SWT atas muka bumi. Kalau itu maknanya, maka itu dimulakan. Jadi perlu ada apa ni, spesifik khalifah Allah di ardi baitul maqdis misalnya, di bumi baitul maqdis. Disebutkan kita khalifah Allah, khalifah Allah tu sebenarnya satu kejahilan dalam bahasa lah, bahasa Arab tak betul. Baik, setelah Daud berhasil membunuh Jalut. Baik, sebelum itu khalifah kita adalah wakil Allah SWT atas muka bumi ini. Allah wakilkan kita untuk apa ni? Untuk hidup atas muka bumi ini sebaik-baiknya mengikut peraturan yang diaturkan oleh Allah SWT. Itu maksudnya. Setelah Daud berhasil membunuh Jalut, maka Bani Israel semakin menyukainya dan cenderung kepadanya. Bahkan mereka ingin mengangkatnya sebagai pemimpin mereka. Dan atas perkenan Qalut, akhirnya Daud boleh aktif dalam pemerintahan, hingga akhirnya dia menjadi raja. Dengan demikian Allah Ta'ala telah menganugerahkan kerajaan dan kenabian kepadanya. Dia limpahkan kepadanya kebaikan dunia dan akhirat. Sebelumnya kerajaan itu hanya boleh dijabat oleh orang-orang dari keturunan tertentu dan kenabian dari keturunan yang lain lagi. Dan pada saat itu keduanya menyatu dalam diri Daud. Jadi dia ada sebab untuk jadi raja. Sebab dia adalah keturunan mana? Keturunan Nabi-Nabi pun. Ya, memang dia layak jadi raja kalau banding dengan Talut. Yang kedua apa dia? Dia orang yang layak jadi raja sebab dia ada kelebihannya dari kemahiran kepakarannya. Dia berani dan sebagainya, dalam pemerintahan punya pandai. Maka dua-duanya itu menyatu dalam diri dan dua sifat itu. Dan demikian itu sama seperti yang difirmankan oleh Allah Ta'ala sebagai berikut. وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. Daud berhasil membunuh Jalut, kemudian Allah memberikan kepadanya pemerintahan dan hikmah dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. Seandainya Allah tidak menolak sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, pasti rosaklah bumi ini. Tapi Allah mempunyai karunia atas semesta alam. Maksudnya, seandainya kerajaan itu tidak didirikan untuk mengatur umat manusia, nescaya orang yang kuat akan memakan orang yang lemah. Oleh kerana itu, di dalam beberapa asar disebutkan, penguasa itu adalah naungan Allah di muka buminya. Dia adalah naungan Allah SWT atas muka buminya. Ini semuanya bawah pemerintah. Jadi akan terkawal lah apa tu, akan terpelihara lah urusan manusia atas muka bumi. Kalau tak ada penguasa, semuanya boleh apa ni, boleh suka-suka je. Jadi inilah wal-wal west lah, cowboy. Semua boleh tembak, tak suka tembak, tak ada orang boleh bawa apa, tak ada polis, tak ada apa. Itu akan jadi anarki ya. Amirul Mukminin Uthman bin Affan radhiyallahu an berkata, sesungguhnya Allah memberikan melalui penguasa apa yang tidak dia berikan melalui Al-Quran. Al-Quran Allah SWT turunkan atau tidak? Turunkan. Dalamnya ada apa? Dalamnya ada macam-macam hidayat, apa semuanya, peraturan yang detail-detail, hukum itu, hukum ini. Tetapi nak laksanakan Al-Quran itu, tak boleh. Individu tak boleh laksanakan Al-Quran itu, kerana dia tak ada kekuasaan, authority tak ada. Jadi perlu kepada authority, penguasaan, kekuasaan. Dan ini juga Allah SWT turunkannya, Allah SWT berikan. Ini tiada orang yang berkuasa. Jadi itu konsep kita, bahawa penguasa itu adalah pilihan daripada Allah SWT. Yang pertama, kemudian Nabi Daud AS makan dari hasil jerih payahnya sendiri. Kita nak ceritakan tentang Nabi Daud AS. Siapa ini? Allah Ta'ala telah berfirman, فَلَقَدْ أَتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوْبِدِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ فَنِعْمَلْ سَابِغَاتِهُ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Dan sesungguhnya kami memberikan kepada Daud karunia kami. Kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Dan kami telah melunakkan besi untuknya. Buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya. Serta kerjakanlah amalan yang baik, yang soleh. Sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan. Ini ayat ni sikit je pendek. Tapi nampak balalah Al-Quran, cantiknya Al-Quran tu. Penuh nak apa ni, isinya penuh isinya. Kerana kami telah berikan kepada Daud daripada diri kami fadlah, satu kelebihan karunia. Lepas tu diterangkan apa dia, wahai gunung-gunung, terus direct soalan macam tu jam diberikan kepada Nabi Daud AS. Gunung-gunung semuanya, burung-burung semuanya, awibi ma'ahu, yang ini tunduklah bersamanya, bertasbihlah bersamanya. Itu menunjukkan besarnya karunia yang Allah berikan kepada Nabi Daud. Gunung-gunung pun bertasbih dengan Nabi Daud AS sama-sama. Burung-burung pun bertasbih dengan Nabi Daud AS. Nabi Daud kalau bertasbih, kalau berzikir, semua akan ikut sama. Baik, macam mana kita tak tahu. Tapi itu akhirnya adalah apa ni, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Dari perintah Allah saja mereka tunduk. Dan tak cukup itu, wa alanna lahul hadid, dan kami apa, lembutkan untuknya besi. Besi itu boleh jadi lembut untuk Nabi Daud AS. Bukan maknanya dia ambil besi terus dia boleh lembutkan kan, boleh dia boleh jengkok kan, tidak. Maksudnya Allah ajarkan dia macam mana lembutkan besi. Dan sebelum itu manusia tak pandai lagi nak nak ambil manfaat daripada besi. Besi dapat tak, tak tahu nak buat apa-apa. Nabi Daud AS dia tahu macam lembutkan besi tu dengan membakarnya ke apa ke, kan boleh membentuknya dan membuat apa yang paling penting ketika itu, membuat alat senjata. Kemudian ani amnal sadirat qadir fitr, hendaklah kamu buatkan baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyaman-anyamannya. Oh, dengan cantik, dengan teliti, jangan buat sembarangan. Dan besi kalau terlampau besar, terlampau kecil, dia akan buka kan, eh, akan buat betul-betul. Taklah dia akan menginasa kan. Dan yang penting wa'malu salihah. Ada banyak nikmat Allah berikan, Allah perintahkan kepada Nabi Daud AS dan laksanakanlah amalan yang salih. Cantik sekali ya. Inni bima ta'maluna basir, sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan. Dan kalau dah lihat apa yang kamu kerjakan, kamu ni mungkin kerjakan yang baik, Allah akan balas. Kalau kamu kerjakan tak baik, Allah akan apa ni? Balas juga. Kemudian dia juga berfirman, fafahamna sulai, fafahamna ha Sulaiman, wa kullan atayna hukman wa ilma, fasakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayr, wa kunna fa'ilin, wa'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum, fahal antum syakirun. Maksudnya, maka kami telah memberikan pengertian, kefahaman kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat. Jadi Sulaiman, Allah berikan kefahaman, kefahaman yang lebih. Tapi Nabi Daud juga, wa kullan ataina hukman wa ilma, dan kepada masing-masing telah kami berikan hikmah dan ilmu, ataupun kekuasaan dan ilmu. Jadi tak ketinggalan lah Nabi Daud AS sebenarnya. Tapi anaknya Sulaiman lebih faham lagi. Qasaqtarna ma'a Dawud al-jibala, dan kami telah menundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud. Dan kamilah yang melakukannya. Wa kunna fa'ilin, fa'allamnahu san'ata labusin lakum, dan kami telah ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk memelihara kamu dalam peperangan. Gitu sinakum min ba'tikum. Buat apa buat baju besi? Besi apa dia punya bagus dia? Ha, dia boleh tahan daripada apa? Senjata orang, senjata, senjata musuh. Kalau tak ada besi, tak pakai baju besi, kena panah ke, kena kena tombak ke, tembus mesti luka. Jadi kalau ada besi, tidak. Jelas kat sini baju besi untuk memelihara kamu daripada dalam peperangan kamu. Maknanya kita bukan pergi perang gitu-gitu je, pakai baju singlet ke apa ke, terjubah terus nak pergi perang. Tak ada. Nabi SAW pergi perang pakai baju besi. Bukan takut, bukan tak bertawakal kepada Allah SWT, tapi itulah bertawakal kepada Allah SWT. Itu fahaman yang benar sebenarnya. Itu sinakum bak sikum. Jadi itu diajarkan kepada Daud AS, kemudian dia sebutkan untuk kamu. Maknanya ilmu itu turun sampai akhir zaman. Itu rupanya ini satu ilmu yang amat bermanfaat, menunjukkan kelebihan Nabi Daud AS. Kemudian Allah SWT kata, fahal antum syakirun, maka tidakkah kamu bersyukur? Yang ini kamu patut bersyukur terhadap nikmat ini. Allah membantu Daud untuk membuat baju besi guna melindungi para tentera dari serangan musuh. Dan dia mengarahkan dan menunjukkan cara pembuatannya sekaligus cara penggunaannya. Di mana dia berfirman, wa qaddir fitr, dan ukurlah anyamannya. Ya Allah SWT ajarkan, Allah SWT ilhamkan. Sebelum ni tak tahu. Artinya janganlah kamu menggunakan paku dalam pembuatannya. Cara nak buatnya pun kena pandai, kerana hanya akan menyebabkannya pecah. Demikian yang dikemukakan oleh Mujahid, Qatadah, Al-Hakam dan Ikrimah. Al-Hasan Al-Basri, Qatadah dan Al-A'mash mengemukakan Allah Ta'ala telah melunakkan besi bagi Daud sehingga besi itu dapat dibentuk dengan tangannya sendiri dan tanpa menggunakan api dan pukulan. Itu sebagai ulama katalah, dengan tangan dia dah boleh jadi tembus. Qatadah mengatakan Daud adalah orang pertama kali membuat baju besi dari besi batangan. orang lain kata dia buat daripada besi lah, ketuk dia apa semuanya. Pada sebelumnya baju besi dibuat dari lempengan. Ibnu Syaudit berkata, setiap hari dia dapat membuat satu baju besi dan menjualnya dengan harga 6,000 dirham. Semua riwayat-riwayat ya. Dan telah ditegaskan dalam sebuah hadis, sesungguhnya sebaik-baik apa yang dimakan oleh seorang adalah apa yang dihasilkan oleh tangannya sendiri. Dan Nabi Daud AS makan dari hasil jerih payah dan usahanya sendiri. Ini adalah hadis sahih dalam Al-Bukhari. Baik-baik yang kita usahakan adalah dengan tangan kita sendiri. Dan antara orang yang buat demikian adalah Nabi Daud AS. Kemudian akan disebutkan yang lebih lanjut lagi tentang tasbih Nabi Daud AS. Secara-cara sama panjang. Ada apa-apa soalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.